Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terakhir sampai halaman Muyassar ya, halaman 22 ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, sedikit kita ulang. Jadi dari kitab Al-Muyassar ada pembahasan yang terakhir sudah kita bahas mengenai macam-macam fi'il ya. Fi'il itu dibagi tiga. Ada fi'il madhi, kata kerja apa? Lambau. Kemudian ada fi'il mudhari, itu sekarang atau akan datang. Kemudian yang ketiga fi'il amar, kata kerja apa? Perintah. Kemudian fi'il madhi ada bentuk aktif dan pasif. Kalau aktif apa? Maklum. Kalau pasif majhul. Kemudian kita juga sudah menghafalkan tasrif fi'il madhi ya. Seperti kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Tasrif apa? Fi'il madhi ya. Contoh yang lain, misalnya kata zahaba, telah pergi ya. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Kalau saya telah pergi apa? Zahab tu. Kalau kami zahabna ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan kejadian di waktu yang sekarang atau akan datang. Ciri dari fi'il mudhari diawali apa? Anita. Diawali anita. Anita, alif, nun, ya, ta, anita. Kemudian kita juga sudah belajar tasrif untuk fi'il mudhari. Contohnya di sini apa? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu, saya sedang menulis. Aktubu, kalau kami naktubu. Kalau anta taktubu, kalau anti taktu bina. Kemudian fi'il mudhari juga dibagi menjadi dua, ada yang maklum dan majhul. Ya, maklum itu apa? Aktif, kalau majhul pasif. Fi'il mudhari juga dilihat dari bentuk akhirannya dibagi tiga. Ada yang sahih akhir. Ya, ada apa lagi? Mu'tal akhir. Terus ada apa? Af'alul khomsah. Kalau sahih akhir, terakhirnya huruf sahih. Ya, bukan huruf penyakit. Kalau mu'tal akhir berarti terakhirnya huruf illah atau huruf penyakit. Ya. Kemudian yang ketiga af'alul khamsa, fi'il-fi'il yang lima. Bagaimana cirinya? Yaitu diakhiri ani-ani, una-una, ina, ya, ani-ani, una-una, ina. Itu namanya af'alul khamsa. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il amar, yaitu kata kerja perintah seperti uktub, tulislah, ya, uktub atau tulislah. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubana. Ya. Sudah dikerjakan ya, lantian halaman 22. Sudah kan? Ya, kemarin ada PR ya, PR-nya berapa? Yang menyasar PR-nya berapa? Tasrif fi'il madi, tasrif fi'il mudhari. Ya. Kita coba ya. Satu saja ya, satu. Satu-satu aja. Dari kanan, ya, kata bah. Sendiri, berapa tuh? Belum apa? Sampingnya. Tata. Kataba, terus katabat, katabata, kita ulang bersama ya dari kataba tadi 1 2 3. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, ya. Bila mudore yaktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, yes, ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 22 ya. Pembahasan berikutnya tentang i'rab af'al, yaitu i'rab pada fi'il. Kalau dulu sudah kita bahas i'rab pada isim ada berapa? 3, itu marfu, mansub dan apa? Majrur. Marfu, mansub dan majrur itu pada isim. Tadi sudah ujian ya. Sudahlah, soalnya mudah kan? Ya, soalnya mudah kan? Mudah. Apa susah? Jawabannya susah. Oh, gitu. Masa. Ya, kita lanjutkan i'rab fi'il fi'il. Fi'il dibagi dua, ada yang mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab itu akhirannya bisa berubah, kalau mabni tetap. Kita lihat penjelasan nomor 1. Al-mu'rabu, ya mu'rab itu huwa, dia adalah ma apa-apa taghayyara yang berubah. Apa-apa yang berubah akhiruhu, akhirannya. Akhirannya berubah. Bisababi, dengan sebab. Dengan apa? Sebab dukhulil amil. Masuknya apa? Amil. Amil faktor yang mempengaruhi. Jadi karena ada faktor yang mempengaruhi, maka mengalami perubahan akhir. Apa? Akhir kata. Contohnya perhatikan, yaktubu artinya apa? Sedang menulis. Yaktubu itu fi'il madi atau fi'il amar? Fi'il mudhari. Kenapa? Ada anita ya, ada apa? Ya, yaktubu. Perhatikan, yaktubu akhirannya apa? Doma. Berarti kalau akhirannya doma itu mansub atau apa? Akhirannya doma apa? Marfu. Tandanya apa? Doma. Yaktubu bisa enggak berubah akhirannya? Bisa. Contohnya jadi lan yaktuba, akhirannya menjadi fathah. Nah, itu kemasukan lan. Lan artinya tidak akan. Lan yaktuba berarti tidak akan menulis. Yaktuba atau yaktubu? Yaktuba, karena kemasukan apa? Lan, berarti menyebabkan mansub. Menyebabkan apa? Mansub, tandanya fathah. Karena kemasukan, karena kemasukan lan. Beda lagi kalau kemasukan lam. Kalau lam artinya tidak. Artinya apa? Tidak. Lam yaktub berarti tidak menulis. Akhirannya menjadi sukun. Berarti kalau sukun namanya apa? Majzum. Ya, majzum. Jazm ya, tijazm. Jazm itu sukun. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata akhirannya bisa berubah. Bisa dibaca yaktubu. Bisa dibaca apa? Yaktuba. Bisa dibaca yaktub. Jadi ada perubahan. Berarti dia mabni atau mu'rab? Mu'rab atau mabni? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Berarti akhirannya bisa berubah. Dari dhammah bisa jadi fathah, bisa jadi sukun. Contoh yang lain, misalnya ya jalisu, sedang duduk, berarti itu keadaannya man marfu, tandanya doma. Kalau kemasukan lan, lan ya jalisa, berarti man sub. Lam yajlis berarti majzum, tandanya apa? Sukun. Ya, jadi di sini kita tahu ternyata fi'il ada juga yang bisa berubah. Bisa dhammah jadi fathah, jadi apa? Sukun. Bisa enggak fi'il di kasroh? Fi'il boleh enggak di kasroh? Boleh? Enggak. Kenapa? Bisa? Bisa? Bisa? Bisa apa enggak fi'il di kasroh? Boleh enggak? Berselisih. Yang betul yang mana? Kalau isim itu isim. Kalau kasroh itu cirinya apa? Isim. Jadi yang bisa di kasroh itu asalnya adalah isim. Jadi fi'il hukum asalnya tidak boleh di kasroh. Ya, jadi jangan di kasroh. Karena tidak boleh ya. Ini kalau di kasroh ya berarti menyelisih. Baik, dijelaskan di halaman 23. Amal mu'rabu, adapun yang mu'rab. Adapun yang mu'rab minal af'ali dari fi'il fi'il. Adapun yang mu'rab ya dari fi'il fi'il, bahwa maka itu adalah mudhari. Jadi antum perhatikan untuk fi'il ini yang mu'rab cuma satu jenis. Hanya dari fi'ilmu dorek saja. Jadi kalau antum ditanya madi, fi'il madi kata kerja lam, oh, bisa enggak berubah akhirannya? Hah? Tidak. Namanya fi'il madi itu akhirannya tidak bisa berubah. Contohnya apa fi'il madi? Kataba, bisa enggak berubah? Enggak bisa toh? Enggak bisa. Lah tadi kok bisa berubah tadi? Kataba, kataba, katabu. Berubah tak? Eh? Berubah tak? Berubah. Kok katanya gak bisa berubah? Gimana tuh? Maksudnya kalau kataba itu ya kataba. Gak bisa jadi kata. Gak bisa jadi kata. Bu, domah itu gak bisa. Domah tok maksudnya. Bu. Atau kata be, itu kan gak bisa. Apalagi kata bi, itu sudah pelanggaran. Karena fi'il gak boleh dikasroh. Kalau demikian juga fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il apa? Amar, fi'il amar juga tetap. Nah, tapi ingat di sini yang mu'rab itu jenis mudhari juga ada pengecualian. Illa kecuali idza apabila dakholat itu masuk alaihi kepadanya, kecuali apabila masuk kepadanya nunul inas. Apa? Nun inas. Itu nun yang menunjukkan perempuan. Perempuan. Au nunut taukid, atau dimasuki dengan nun taukid, itu nun penegas. Contoh, antum lihat di bawah. Di situ ada nun inas. Contohnya ya je lis na. Apa artinya? Sedang duduk. Siapa yang duduk? Hah? Dia atau mereka? Dia. Laki-laki perempuan. Jadi yang duduk dia perempuan. Wah, satu apa banyak? Ya jlisu, ya jlisani, ya jlisuna, tajlisu, tajlisani, ya je. Siapa? Nah, mereka perempuan banyak toh, berarti ini perempuan toh. Nah, ada perempuan di situ ada na. Itu namanya nun inas. Namanya apa? Nun inas, menunjukkan itu perempuan pelakunya. Demikian juga tajlis na. Siapa itu? Kalian perempuan banyak ya. Sedang duduk. Yasjudna. Mereka perempuan banyak sedang sujud. Tasjudna, kalian perempuan banyak sedang sujud. Jadi intinya di situ ada na. Ada apa? Na, ini namanya nun i inas, menunjukkan bahwa apa namanya? Pelakunya itu perempuan ya. Perempuan. Terus hubungannya apa? Maksudnya kalau yang ada nun seperti ini akhirnya selalu tetap. Jadi akhirnya tidak bisa berubah, tetap aja. Misalnya jelisna, akhirnya apa? Sinnya apa? Di sin, sinnya dia apa kan? Sukun, ya sudah sukun terus, nggak bisa dirubah. Tajelisna, huruf terakhirnya sukun loh. Dilihat huruf aslinya itu sin, sinnya di sukun. Ya sujudna, yang terakhir apa? Dalnya di sukun. Tasjudna, dalnya juga di sukun. Nah yang seperti itu dia tetap ya, akhirnya tidak bisa berubah. Paham habis ini? Jadi fi'il mudhari itu mu'rab, akhirnya bisa berubah, kecuali kalau diembel-embeli, disambung dengan nun inas atau nun taukid. Nun taukid misalnya yaktubanna, sedang menulis, benar-benar, sungguh-sungguh ya. Ada nun tasdid, itu namanya nun taukid, untuk mempertegas. Demikian juga yasjudanna, sedang apa? Sujud, benar-benar, sungguh-sungguh ya toh. Namanya nun taukid, nun apa? Penegas. Berarti akhirnya ini yang yaktuba na, ba'nya di fathah. Bisa enggak berubah? Yaktubana, ba'nya di apa kan? Ba'nya di fathah. Bisa berubah tidak? Hah? Kalau bersambung nun inas atau nun taukid itu tidak bisa apa? Berubah. Karena yang bisa berubah yang tidak pakai non inas dan tidak pakai non taukid. Jadi kalau antum ditanya, kan kita sudah apa toh? Yaktubu yaktubani sampai selesai toh? Itu mabni atau mu'rab? Hah? Gimana jawabannya? Kan pertanyaannya gampang. Yaktubu yaktubani terus sampai habis itu. Itu mabni atau mu'rab? Hah? Jawabannya kan gampang toh. Mabni atau mu'rab? Atau B? Ada B. Ada B. Ah, ada yang apa? Mabni, ada yang mu'rab. Hukum asalnya? Hah? Mu'rab, karena fi'il mudhari. Tapi di antara sekian fi'il mudhari itu ada yang mabni. Yang mana? Yang ada nun inas. Berarti kalau yaktubu mu'rab, yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani, maaf nih taktubani kok maaf nih, enggak ada nun inas itu bukan nun inas. Terus siapa? Yaktubna, maaf nih ya, itu baru maaf nih. Taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna mabni, aktubu mu'rab, naktubu, paham ya? Jadi fi'il mudhari itu hukum asalnya mu'rab, hukum asalnya bisa berubah kecuali kalau bersambung apa tadi, nun inas atau nun taukid. Yang kedua, wal mabniyu, Dan yang mabni huwa dia adalah ma apa-apa yang lazima, yang tetap, apa-apa yang tetap akhiruhu akhirannya, halatan wahidatan, dalam keadaan yang satu saja. Jadi akhirannya hanya satu keadaan. Kalau domah ya domah terus ya kan, kalau fathah fathah terus, kalau sukun sukun terus. Jadi kita lihat contohnya apa? Kataba telah menulis. Akhirannya apa? Fathah. Bisa enggak berubah? Enggak bisa. Bisa toh? Bisa apa enggak? Enggak bisa toh, fi'il madhi. Fataha telah membuka, akhirannya selalu apa? Fathah. Jadi meskipun gundul kita bisa baca itu. Dhahaba telah pergi, akhirannya apa? Fathah, tetap. Uktub, tulislah, akhirannya sukun, tetap juga, tidak bisa berubah. Iftah, bukalah, akhirannya apa? Sukun, selalu tetap. Ini fi'il a amar. Idhab, pergilah, juga fi'il amar, akhirannya selalu tetap ya. Tetap apa ini? Sukun ya, jadi meskipun gundul kita bisa baca ini. Wal mabniu, dan yang mabni minal af'ali dari fi'il-fi'il huwa, itu adalah madi dan amr dan apa? Mudhari, apabila ya, idza apabila kita sholat bihi bersambung ya, bersambung dengannya, apabila bersambung dengannya nun inas atau nun taukid. Nah, tadi sudah kita jelaskan toh, kalau ada nun inas atau nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu menjadi mabni ya, karena dia bersambung nun inas atau nun taukid. Adapun fi'il madi ya mabni, fi'il amr juga mabni. Gampang toh? Ya insyaallah mudah ya. Fi'il mudhari ini cuma ringkasan. Fi'il mudhari mu'rab ada tiga kedudukan atau tiga keadaan, bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Kalau marfu tandanya apa? Doma. Kalau mansub fathah. Kalau majzum sukun. Yang marfu contohnya yaktubu, sedang menulis ya, yaktubu, akhirannya apa? Doma. Kalau antum ditanya sekarang mengapa yaktubu ini marfu, kenapa kok bacanya doma kok bukan fathah atau sukun, kenapa? Karena dia tidak dimasuki lan atau lam, ya toh. Kalau lan itu namanya alat penasob. Alat apa? Penasob yang menyebabkan mansub atau amil nasob. Kalau lam itu amil jazm. Paham? Jadi kalau ada lan itu menyebabkan sesudahnya mansub. Kalau ada lam majzum. Jadi kenapa kok yaktubu marfu? Karena tidak ada penasob dan tidak ada apa? Pen jazm. Karena hukum asalnya fi'il mudhari itu marfu, kecuali kalau kemasukan penasob atau pen jazm. Makanya meskipun gundul kita bisa baca ya. Untuk menghitung berapa kali itu sudah diulang. Yaktubu ya, sedang apa? Menulis ya, marfu tandanya apa? Doma. Kalau kemasukan lan jadi lan yaktuba, akhirannya fathah, berarti apa? Man sub. Lam yaktub, tidak menulis, akhirannya sub kun, berarti maje zum ya. Jadi inilah namanya i'rab pada fi'il. Contoh yang lain, yadhabu sedang pergi. Apa i'rabnya? I'rabnya apa? Marfu. Tandanya doma. Kenapa marfu? Tidak dimasuki penasob dan penjazm. Lan yadhaba. Yadhaba dibaca mansub. Tandanya fathah. Kenapa mansub? Kemasukan alat penasob. Itu apa? Lan. Itu. Jadi meskipun gundul, nah, antum bisa baca. Lam yadhab, tidak pergi. Lam alat pen jazm, berarti dibaca apa akhirnya? Sukun. Yadhab itu sukun. Jadi seperti itu ya. Meskipun bundul bisa baca. Iya. Nanti antum pulang-pulang sendiri. Kita lihat halaman 24 ya. Jadi itu mantranya ya, mantra passwordnya itu. Meskipun gundul bisa baca. Halaman 24. Apa ini? Fi'il-fi'il yang mu'rab. Al-af'alul mu'rabatu. Fi'il-fi'il yang mu'rab wa alamatu dan tanda-tanda i'rabnya. Fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda-tanda apa? I'rabnya. Al-af'alu fi'il-fi'il al-mu'rabatu yang mu'rab wa alamatu dan tanda-tanda i'rabiha. Tanda apa? I'rabnya. Jadi sudah kita kenal fi'il itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majak. Majak zum ya. Nah, dilihat yang kolom paling kanan af'al itu jenis fi'il. Fi'il kita sudah belajar fi'il mudhari dibagi tiga. Ada namanya sahih. Sahih apa? Sahih akhir. Ada namanya af'alul khamsah. Ada namanya mu'tal akhir. Sudah belum? Sudah toh? Sudah ya, jangan bilang belum ya. Sudah ya. Kapan? Kemarin. Nah, antum perhatikan di situ sahih akhir, contohnya yas robu sedang menulis ya toh? Sedang menulis sedang apa? Minum. Hah? Minum menulis. Sedang minum, yasrabu bi ilmu dore. Keadaannya apa ini? Keadaan i'rabnya apa? Marfu. Tandanya doma, ya kan? Kalau kemasukan lan yas roba berarti menjadi man sub. Tandanya apa? Fathah. Kalau kemasukan lam yas rob berarti menjadi sukun majak sub. Sampai sini paham? Sama kayak tadi tuh, sama. Jadi yang pertama ini berlaku untuk kelompok fi'il mudhari sahih akhir, paham? Nah, adapun yang kedua yaitu fi'il af'alul khamsah. Af'alul khamsah apa? Fi'il-fi'il yang lima. Contohnya apa di situ? Yadhabani. Mereka berdua sedang pergi ya. Fi'ilmu dore af'alul khamsah. Kenapa kok disebut af'alul khamsah? Kenapa? Itu karena akhirnya ani una ina. Ya, ini salah satu contohnya yadhabani. Sekarang kalau antum ditanya itu yadhabani mu'rab atau mabni? Yadhabani mu'rab atau mabni? Jawabannya? Hah? yadhabani. Nah, mu'rab atau maaf? Nih, ya. Mu'rab. Kenapa? Kalau tak dari situ. Kalau salah ketik gimana? Karena apa? Dia fi'ilmu dore, fi'ilmu dore yang tidak bersambung apa tadi? Nun inas atau nun taukid, makanya dia mu'rab, ya toh? Gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau dia mu'rab, i'rabnya apa? Marfu atau mansub atau marfu, kan sudah ada tulisannya. Marfu, ya marfu, tandanya apa? Itu kan masalahnya di situ. Tanda marfu-nya apa? Yadhabani, dia adalah marfu. Dia marfu dengan tanda a, alif, karena dia isim musan, musana. Ya toh? Nah, yadhabani kan akhirnya ani, seperti musli, mani, ya kan? Sama toh? Beda, lu kok beda kenapa? Oh ini fi'il, kalau itu isim, ya, jadi jangan disamakan. Mentang-mentang, oh sama-sama ani. Ya sama-sama ani, tapi kan ini fi'il, ini bukan isim ya. Nanti aku bilang yadhabani, dia marfu, tandanya alif, karena dia isim musana. Bener gak? Oh, salah itu. Kan musana itu isim, ini fi'il. Ini jangan lupa ya. Ini sudah masuk bab beda ini. Sudah beda. Itu bukan halaman 13, sekarang halaman 24. Masuk 13 terus ya. Naiklah ya toh. Nanti kalau perlu ini fotokopi perbesar A3 tempel. Ya, ya dhabani jadi marfu. Ah ini yang diperhatikan ini. Tandanya adalah subutun nun. Tetapnya apa? Nun. Jadi nunnya masih ada. Nunnya masih tetap, maksudnya tidak dihapus. Mana nunnya? Yadhabani. Ada enggak nun? Di mana? Ini. Nah, itu kan. Ada enggak nun? Ada, udah bilang ada tadi ya. Jadi dia marfu, tandanya tetapnya apa? Nun. Nah, tapi kalau antum perhatikan setelah kemasukan lan, dimasukin lan toh. Jadi lan yad ha ba. Apa yang terjadi? Nah, terjadilah yang terjadi. Dia hapus apa? Nun. Dia apa? Hapus nun, hadfun nun. Jadi dihapus nun gitu, karena dia keadaannya apa? Mansub gitu. Kemasukan apa? Lan. Paham? Kemasukan apa? Lan. Jadi misalnya ada orang nulis salah ketik, antum bisa ngoreksi kan. Oh, ini Mas ketambahan nun ini gitu. Nunnya dihapus aja, Mas gitu. Kok dihapus gimana toh? Nah, itu peraturan di tabel halaman 24 gitu. Makanya Mas belajar muyasar. Kalau kemasukan lam, jadi lam yad haba, dia apa kan? Ya sama, dia apa kan? Dihapus nun juga karena dia kemasukan alat penjazam. Jadi intinya untuk apa ini? Af'alul khomsah yang akhirannya ani, ani, una, una, ina, tandanya cuma ada dua. Nunnya tetap atau nunnya dibuang atau dihapus. Kalau dia marfu masih ada nun. Kalau dia mansub atau majzum dihapus nun. Gitu kan? Kalau bahasa Indonesia ada enggak seperti ini? Yang dihapus gitu. Sapu, ya, dihapus jadi sap gitu. Bekerja jadi bekerja gitu ya. Ini susah pahamnya. Tapi bahasa Arab itu biasa ada yang dihapus, ada yang diganti, maknanya tetap saja. Tidak merubah kata arti maksudnya. Kita lanjutkan yang terakhir, yang ketiga adalah mudhari' mu'tal akhir. Kalau dikatakan mu'tal berarti dia penyakit. Berapa? Penyakit. Yang kita bahas ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Berapa? Kalau dulu dikatakan fi'il ada sahih, ada mu'tal. Sahih itu pada huruf aslinya tidak berpenyakit, kalau mu'tal ada berpenyakit. Itu fi'il apa? Madhi atau mudhari? Kan fi'il mu'tal yang ada penyakitnya dibagi berapa dulu? Mu'tarat ya. Lima dong. Misal ajwa, nakis, lafif, mafruq, lafif. Ini yang dibahas fi'il apa itu? Mati. Fi'il apa? Mati. Yang sekarang kita bahas fi'il mudhari yang akhirnya penyakit, namanya fi'il mu'tal ya. Fi'il apa? Mu'tal. Berarti kalau yad'u itu mu'tal apa? Wawu. Mu'tal apa? Wawu. Dari kasta apa kalau yad'u? Da'a. Kalau da'a berarti mu'tal bukan? Da'a itu fi'il apa? Mati lah. Termasuk fi'il mu'tal. Itu apa? Da'a. Penyakitnya di mana da'a? Di akhir. Berarti apa? Nakis ya. Gak usah bingung ya, cuma itu murojaah pelajaran mutarot. Jadi mu'tal akhir ini untuk fi'il mudhari ini akhirnya ada wawu, ada ya, ada a, alif. Antum perhatikan di situ tandanya sama. Untuk tiga-tiganya dikatakan apa? Marfu dengan dhammah apa? Muqaddarah. Berarti kalau dikatakan dhammah itu muqaddarah, domahnya tidak kelihatan. Karena tidak dikelihatan, jadi jangan dibaca, jangan ditulis. Cukup dikira-kirakan. Namanya disebut domah muqaddarah. Kalau misalnya ditulis gimana? Yada u. Bisa enggak? Bisa antum? Yada u, bisa? Bisa toh? Bisa, tapi kalau orang Arab susah, gitu. Berat. Jadi, susah kan? Jadi susah. Jadi enggak usah aja dikira-kirakan aja gitu kan. Yahdiyu. Nah, itu juga berat. Apalagi yardo. Kalau yardo akhirnya a alif. Alif bengkong, alif tidak menerima harokat. Jadi intinya untuk fi'il mudhari mutal akhir jangan dikasih harokat dom. Mah, karena domahnya cuma dikira-kirakan ketika dia keadaannya marfu. Nah, beda keadaannya ketika mansub. Antum lihat di situ, ketika mansub lan yada uwa, dia apa kan? Fathah. Oh, bisa dia ringan berarti. Lan yada uwa. Nah, ringan toh. Lan yahdia juga bisa di fathah. Tapi kalau lan yardo akhirannya cukup di fathah muqaddarah karena akhirannya alif. Sekali lagi, alif tidak boleh dikasih harokat ya, ingat ya. Jadi cukup dikira-kirakan saja. Nah, lebih menarik lagi yang terakhir, yaitu kalau dia kemasukan alat penjazm lam yad'u, apa yang terjadi? Dihapus huruf penyakit. Nah, dia apa? Dihapus, dikatakan hadful akhir. Itu apa? Dihapus huruf terakhirnya. Jadi wawunya dibuang. Jadi itulah ceritanya mengapa kok dia disebut huruf penyakit, karena dia dibuang. Namanya penyakit itu harus dibuang, jangan memelihara penyakit. Jadi itulah kalau kemasukan alat penjazm, baik yang akhirannya wawu atau akhirannya ya atau akhirannya apa? Alif ya. Jadi meskipun gundul, nah insya Allah ya, antum bisa baca. Bisa itu karena biasa gitu kan. Kalau antum enggak pernah baca ya, enggak pernah latihan ya susah ya. Harus sering berlatih ya. Innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu dengan apa? Belajar. Harus belajar kalau ingin punya ilmu. Dan belajar itu apa? Sedikit demi sedikit ya kan. Innama yutlabul ilmu ala maril ayami wal layali. Perkataan Imam Zuhri, ilmu itu dipelajari seiring ya, dengan perjalanan malam dan siang. Jadi kalau malam belajar gitu. Belajar enggak? Belajar murojaah. Kalau siang belajar gitu. Tidurnya apa? Ya, kalau belajar. Dulu para ulama seperti itu, seperti Imam Nawawi kan diceritakan tidak pernah tidur kecuali kalau ketiduran. Maksudnya saking sungguh-sungguhnya itu ya, tidurnya enggak persiapan gitu. Ya belajar-belajar. Tapi ya tetap badan butuh untuk apa? Istirahat ya kan. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu itu ada apa? Haknya. Kalau antum punya tubuh ya harusnya istirahat. Kalau enggak istirahat gimana? Itu namanya istirahat. Memaksakan diri ya, berlebih-lebihan juga tidak boleh ya. Tapi ya kalau antum baca sejarah ulama terdahulu tuh ya luar biasa. Mungkin ada yang enggak makan sampai berhari-hari hanya untuk mencari apa? Ilmu. Baik ya, sampai halaman 20 berapa tadi? 4. Jadi tolong halaman ini di ingat-ingat ya. I'rab pada apa? Fi'il. Fi'il madhi atau amr? Mudhari. Mudhari yang mana? Sa'i akhir, mutal akhir atau afal khamsah? Hah? Yang mana ini yang kita bahas ini? Mudhari sa'i akhir atau mutal akhir atau afal khamsah? Di halaman 13, halaman berapa ini? 24 ini yang kita bahas yang mana? Mu'tal akhir, sahih akhir atau afalul khamsah? Yang mana yang kita bahas? Semuanya. Kalau sahih akhir, marfu tandanya? Dhamma. Kalau mansub? Majzum. Kalau mu'tal akhir, apa dulu? Afalul khamsah, marfu tandanya? Tetapnya nun. Kalau mansub? Dihapus nun. Kalau majzum hapus nun ya. Kalau mutal akhir marfu tandanya apa? Dhamma. Muqaddaro, dhammanya cuma dikira kirakan baik yang akhirannya wawu atau alif atau ya. Demikian juga kalau majzum. Kalau majzum semua fi'il mutal akhir akhirannya dihapus huruf terakhir, jadi penyakitnya dihilangkan, dihapus, dibuang. Adapun ketika mansub yang di fathah yang mana? Yaitu yang mu'tal apa? Wawu sama mu'tal ya, yang akhirannya wawu ya de wa lan ya de wa atau akhirannya ya lan ya dia. Adapun yang akhirannya wawu apa? Alif, maka fathahnya cuma dikira-kira. Nah itu tabel halaman 24. Jadi antum punya dua tabel yang penting yang harus di ingat-ingat ya. Diingat-ingat saja. Halaman berapa? 13 dan 24. Jangan sampai hilang ya. Jadi keluar ujiannya. Ujiannya ada tuh halaman 13. Ada ya. Jadi tanda marfu isim mufrad apa? Apa? Ada soal gitu kan? Ada tanda marfu isim mufrad apa? Dhamma. Bisa semua ya. Nilainya bagus ya. Insyaallah ya. Saya aja belum lihat hasilnya. Ya, mudah-mudahan nilainya bagus semua ya. Amin. Ya. Berdoanya setelah ujian, harusnya sebelum ujian. Setelah ujian ya sudah ya, tawakal aja. terima hasilnya apa adanya. Ya, nanti kan kalau misalnya kurang bagus antum jadi tambah semangat ya kan. Coba kalau nilainya bagus, wah ujub nanti antum. Ya, kalau nilainya kurang bagus kan malah semangat ini, wah saya harus berjuang lagi ini. Makanya jangan telat-telat gitu kan. Gitu. Makanya malam harus murojaah gitu, jangan cuma tidur gitu kan. Gitu, itu faedahnya kalau antum nilainya kurang bagus. Coba kalau bagus, wah ya ujub nanti antum. Oh, ini lo share. Nilaiku sekian, nah, gitu. Siapa berminat tuh? Buat sampai situ. Itu berapa? Sepuluh. Oh, iya, benar lagi ya. Jadi tolong diingat-ingat tabel halaman 24 ya. Untuk mutarot masih sedikit ya. Kita murojaah sebentar dari mutarot ya. Kan sudah kemarin ada PR loh. Menghafalkan tasrif bab yang pertama. Bab pertama apa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun ma'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Contohnya apa? Nasoro Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun nisurun. Nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, nasron pertolongan, idza jaa nasrullah apabila telah datang pertolongan Allah. Nasirun penolong, mansurun yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan kamu tolong, mansurun tempat atau waktu menolong, minsurun alat untuk apa? Menolong. Contoh yang lain apa? Kotala, apa kotala? Membunuh. Kotala gimana? Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun. Ya, pembunuh bahasa Arabnya apa? Qatilun. Kalau yang dibunuh? Maqtulun. Ya, bunuhlah. Jangan kamu bunuh. Tempat pembunuhan maktalun, alat untuk membunuh. Ya, kita tidak mengajari membunuh ya, kita mengajari tasrif. Nanti dikira wah ini teroris ini, mengajari membunuh. Didengar pak dari awal sampai akhir, dikira apa ini. Contoh yang lain apa? Kataba telah menulis, kata bayak tubuh katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun katibun. Apa katibun? Katib artinya penulis ya, sekretaris. Kalau uktub la taktub maktabun tempat menulis, maktabun apa? Tempat untuk menulis, meja atau apa kemarin? Kantor, maktab itu meja atau kantor ya. Paham ya? Contoh yang lain apa lagi? Darosa, belajar. Darosa ya derusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrasun madrasun midrasun. Makanya sekolah itu bahasa Arabnya apa? Madrasah, karena sekolah tempat untuk belajar. Kalau orang yang belajar darisun, yang dipelajari madrusun, belajarlah udrus. Jangan belajar la tadrus ya. Baik, yang lain bisa dicoba ya. Jam berapa? Masih 5 menit ya? Oh, sudah. 6 menit. Baik. Tambah ya. Masa enggak tambah? Para ulama terdahulu kan sedih kalau berlalu satu hari tidak bertambah ilmu kan. Antum ya sedih kalau berlalu hari tidak bertambah tasrifan. Ya. Sedih. Ya sudah bayar daurah kok. Enggak tambah tasrifannya. Bab yang kedua, bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala ya. Apa di situ? Yaf'ilu ya, fa'alu. Nah, yaf'ilu ya. Kalau bab pertama fa'ala ya ulu, bab kedua fa'ala ya ilu. Jadi beda ini, beda, beda jalur ya. Perhatikan di situ halaman 53 ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Terus if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif. Nah, sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Fa'ala yaf'ilu fi'il mudhari. Terus di mana lagi? Amarnya apa? If'il. Terus la taf'il fi'il nahi. Terus apanya? Maf'ilun isim zaman makan ya. Yang terakhir sama. Jadi bedanya cuma sedikit. Karena bedanya sedikit jadi mudah untuk dihafal, ya kan? Mudah toh? Kan beda sedikit. Kalau bedanya banyak itu susah, ya kan? Kan bedanya cuma dikit aja. Jadi lebih mudah insyaallah ya. Kita coba ya 1 2 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Doroba doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrubun. Apa doroba? Telah memukul, berarti yadribu sedang memukul. Dorban pukulan atau pemukulan ya. Doribun pemukul, tukang pukul. Nah, tukang pukul ya. Madrubun yang dipukul. Idrib pukullah ya. La tadrib jangan kamu pukul. Madribun tempat atau waktu pemukulan. Midrubun alat untuk memukul. Apa itu? Atau pemukul ya ini. Ya atau mukul pakai kayu juga boleh. Tapi pukul yang baik-baik, jangan pukul yang elektrik. Maksudnya pukullah dengan cara yang baik ya. Ya maksudnya kalau itu apa gitu. Jangan suka memukuli, nanti dikira kita teroris. Baik ya, jadi tolong dicoba ya, dihafalkan apa rumusnya, dicoba apa contohnya. Jadi ada rumus fa'ala yaf'ilu. Sebelumnya fa'ala yaf'ulu. Jadi tolong yang pertama, yang bab satu ya, harus sudah hafal. Kalau sudah hafal, tambah bab dua. Jangan bab satu masih susah. Antum masuk bab dua. Bab satu dulu dibuat apa? Lancar. Kalau sudah lancar, masuk bab dua ya. Insya Allah tidak susah ya. Mau bedanya cuma dikit kok. Nanti kalau rumusnya sudah hafal, dicoba apa? Contohnya. Kalau contohnya sudah tahu ya, diingat-ingat. Misalnya antum lihat di bawah, doroba Berarti masuk fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, darban. Apalagi contohnya bawah hamala, apa hamala? Hamala yahmilu hamlan, membawa toh. Ada lagi apa? Fasola, memisahkan. Fasola yafsilu faslan, ya, dan lain-lain. Antum bisa lihat di situ. Jadi PR-nya sudah tambah. Sudah berapa bab? Dua bab. Bab satu dan bab dua. Berapa lagi? 20 bab. Insya Allah besok kita tambah berapa? Antum mau berapa? Nanti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nanti kalau antum kebanyakan juga kasihan toh. Ya, demikian yang kita bahas ya. Insya Allah kita lanjut lagi nanti habis pukul 1 ya, untuk praktek baca. Ini tak tawarkan aja untuk mau praktek baca kitab atau lanjut kitab aja ya, biar enggak usah terlalu mikir gitu ya. saya paham. Ya, insya Allah gitu. Ya, sama-sama mikir ya. Ini kalau ngajarnya juga mikir juga. Demikian yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.